Raken Sugeng rawuh gemeteng kesenian bantengan putra mandala wisanggi temboro cemoro kandang suku apa ateng limakna mangiki spesial perform saking Paico remixer in Fitri 040. Putra Mandala Loiki Wen.